Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله. Kita lanjutkan pembahasan kita dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyyah, hadis yang ke-21, hadis mengenai perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada seorang yang bertanya tentang suatu perkataan tentang agama Islam yang dia tidak perlu bertanya kepada siapapun selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelahnya. Suatu perkataan yang jelas, suatu perkataan yang gamblang yang kemudian bisa dia berpegang dengannya dalam seumur hidupnya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membimbingkannya terhadap dua perkara, yaitu keimanan kepada Allah dan juga keistiqomahan. Kita akan mengulangi sedikit apa yang diutarakan oleh Syekh As-Sa'di rahimahullahu taala di dalam syarahnya. Berkata Al-Alamah As-Sa'di rahimahullahu taala, "Fa hadha ar-rajulu talaba min an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kalaman jami'an lil khair nafi'an." Maka orang ini meminta dari Nabi sallallahu alaihi wasallam suatu perkataan yang jami', mengandung makna yang luas, atau jami'an lil khair, mengumpulkan kebaikan-kebaikan, nafi'an, dan juga suatu kalimat yang bermanfaat, memberikan manfaat kepada orang yang mendengarnya, musilan sahibahu ilal falah, yang dapat mengantarkan orang yang berpegang teguh dengannya, mengantarkannya kepada keberuntungan. Qala fa amarahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bil iman billah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepadanya untuk beriman kepada Allah. Alladhi yashmulu ma yajibu i'tiqaduhu. Yang dimana keimanan kepada Allah subhanahu wa taala itu mencakup perkara-perkara yang memang wajib untuk diyakini, min aqaidil imani wa usulihi, dari akidah-akidah keimanan dan pondasi-pondasi keimanan. Qala wa ma yatba'u dzalik, dan perkara-perkara yang mengikuti keimanan atau mengikuti akidah-akidah tersebut, menjadi konsekuensi dari akidah-akidah keimanan tersebut. Qala min a'malil qulub, berupa amalan-amalan hati. Amalan-amalan hati seperti rasa khauf, takut kepada Allah, raja, berharap kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian mencintai Allah Subhanahu wa taala dan juga amalan-amalan hati yang lainnya. Qala wal inqiyad wal istislamu lillah, dan juga tunduk berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala batinan wa zahiran, baik secara batin benar-benar berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala ataupun secara zahir dalam amalan-amalan badannya, anggota badannya, maka dia benar-benar tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan kewajiban-kewajiban dan menjauhi segala macam keharaman. Qala tsumma ad-dawamu 'ala dzalik, kemudian juga hendaknya terus-menerus dalam keadaan seperti itu, istiqamah, tidak berubah walaupun ada pengaruh-pengaruh dari luar, namun dia terus berada di atas keimanan kepada Allah, di atas akidah yang betul, di atas akidah yang benar, dan juga pokok-pokok keimanan yang harus dia yakini, nah, tidak berubah sepanjang hidupnya, nah, dan juga istiqamah dalam menjalankan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana ketaatan-ketaatan tersebut adalah termasuk sikap berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala yang menjadi konsekuensi dari keimanan kepada Allah tersebut. Qala wal istiqamatu alaihi ila al mamat, dan beristiqamah di atas perkara tersebut sampai waktu matinya dia, waktu kematiannya. Qala wa huwa naziru qawlihi ta'ala, dan dia adalah serupa dengan firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sini serupa dengan ayat di dalam Al-Qur'an di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu satanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, surat Fussilat ayat ke-30. Innal ladzina qalu rabbunallah, sesungguhnya orang-orang yang berkata rob kami adalah Allah, ini serupa dengan apa yang ada dalam hadis qul amantu billah, katakanlah aku beriman kepada Allah, ya. Jadi orang-orang yang mengatakan rob kami adalah Allah tsumma istaqamu, kemudian mereka istiqamah, sama dengan lafaz dalam hadis, naam, yaitu tsumma istaqim, kemudian beristiqamahlah, nah. Jadi perintah yang ada dalam hadis itu cocok dan diambil dari ayat Allah Subhanahu wa taala ini dalam surat Fussilat ayat ke-30. Apa balasannya bagi orang yang berkata Rabb kami adalah Allah, beriman kepada Allah dan istiqamah, tatanazzalu alaihimul malaikah, maka akan turun kepada mereka para malaikat, ala takhafu, janganlah kalian takut atas apa yang akan kalian dapati setelah kematian, wala tahzanu, dan janganlah kalian bersedih atas apa yang kalian tinggalkan dari perkara-perkara dunia, wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dan bergembiralah dengan surga yang sudah dijanjikan kepada kalian, kalian akan memasukinya, kalian akan bernikmat-nikmat di dalamnya, mendapatkan kenikmatan yang tiada bandingannya ketika kalian masih ada di dunia. Nah. Jadi ayat ini adalah ayat yang serupa dengan hadis yang kita bacakan, hadis yang menjadi pembahasan kita. Qala farattaba 'alal imani wal istiqamati as-salamatu min jami'i syurur. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala menjadikan balasan bagi keimanan dan keistiqamahan keselamatan, yaitu berupa keselamatan dari seluruh perkara-perkara yang jelek. Ini balasan bagi orang-orang yang beriman dan istiqamah, selamat dia dari seluruh perkara-perkara kejelekan. Qala wa husulu al-jannati wa jami'il mahab, dan dia akan mendapatkan al-jannah, surga, dan seluruh perkara-perkara yang disukai, seluruh perkara-perkara yang dicintai akan dia dapatkan ketika dia beriman dan istiqamah. Nah, itu akan dia dapatkan ketika dia sudah wafat, berpindah ke alam barzah, kemudian juga berpindah ke alam akhirat, dia akan mendapatkan balasan dari keimanan dan keistiqomahannya, dia akan terhindar dari azab api neraka. Nah, kemudian akan Allah Subhanahu wa taala masukkan dia ke dalam surga yang dahulu ketika di dunia dia sudah dijanjikan dengan surga tersebut. Maka inilah kunci keselamatan seorang hamba di akhirat nanti, dengan dia menerapkan wasiat Nabi ini, beriman dan beristiqamah. Nah, menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, menjauhi larangan-larangannya, kemudian dia beristiqamah. Inilah yang kemudian dapat menyelamatkan dia di hari akhir nanti. Qala wa qad dallat nususul kitab wa sunnati al-kathirati ala anna al-imana yashmulu ma fil qulubi min al-aqaidis sahihati. Dan banyak nas-nas, dalil-dalil dari kitab dan sunnah yang menunjukkan bahwasanya iman itu mencakup apa yang ada di dalam hati berupa akidah-akidah yang benar. Ini tercakup dalam keimanan, akidah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala satu-satunya zat yang berhak untuk disembah. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat-sifat yang mulia dan nama-nama yang mulia, nama-nama yang baik. Dan yang lain sebagainya dari akidah-akidah Ahlu Sunnah, maka ini harus diyakini dan tercakup di dalam makna keimanan. Qala wa a'malul qulub, dan juga amalan-amalan hati ini juga tercakup dalam makna keimanan. Min ar-raghbati fil khair, yaitu kecintaan terhadap perkara-perkara kebaikan. Ini termasuk amalan hati. Warahbati min asyarr, dan rasa benci terhadap perkara-perkara keburukan, kemaksiatan, kekufuran, kebid'ahan. Maka ini semua adalah termasuk amalan-amalan hati. Ar-raghbah dan ar-rahbah, rasa cinta terhadap perkara-perkara kebaikan, rasa cinta terhadap ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini adalah amalan hati. Kemudian juga rasa benci terhadap seluruh keburukan, seluruh perkara-perkara yang dilarang dalam syariat, maka ini adalah perkara yang merupakan amal, termasuk amalan hati yang kemudian termasuk makna keimanan. Qala wa iradatul khair wa karahati syarr, dan keinginan untuk berbuat kebaikan dan rasa benci ingin menjauh dari keburukan. Ini adalah amalan-amalan hati yang kemudian tercakup dalam makna keimanan. Qala rahimahullah wa min a'mali al-jawarih, dan juga keimanan tersebut mencakup amalan-amalan anggota badan. Tidak hanya kemudian mencakup akidah dan amalan-amalan hati, tapi juga amalan anggota badan adalah termasuk di dalam keimanan. Termasuk di dalam keimanan. Yang kemudian amalan-amalan anggota badan tersebut adalah merupakan cerminan dari baiknya keimanan yang ada di dalam hati seseorang. Memang yaitu keimanan itu sebagaimana atau keimanan tersebut bersumber dari hati, namun akan tercermin di dalam amalan-amalan jawarihnya, amalan-amalan anggota badannya. Maka dalam hadis yang sudah kita lewati, idza saluhat saluha sa'iru jasadi, apabila baik hatinya dipenuhi dengan keimanan, dipenuhi dengan ketakwaan, dipenuhi dengan ilmu mengenai atau ma'rifatullah, pengenalan terhadap Allah, juga mengenai ilmu-ilmu mengenai syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala, maka saluhat sa'iru jasadi, maka akan baik pula seluruh jasadnya. Dia akan mengamalkan amalan-amalan yang baik ketika hatinya baik, dipenuhi dengan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa idza fasadat fasada al-jasad kulluh, dan apabila jelek hati tersebut, tidak ada keimanan di dalamnya atau keimanannya lemah, nah, maka fasada sa'iru jasadih, maka seluruh anggota tubuhnya, amalan-amalan yang dilakukan oleh tubuhnya adalah amalan-amalan yang buruk, amalan-amalan yang jelek, pelanggaran terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala, nah, dan juga keharaman-keharaman Allah Subhanahu wa taala. Maka amalan anggota badan itu adalah termasuk dalam keimanan dan merupakan hasil cerminan dari keimanan yang ada dalam hati seorang hamba. Baik. Qala wa la yatimu dzalika illa bisabati alaih, dan tidak akan sempurna keimanan tersebut kecuali dengan berada atau kecuali dengan kokoh di atas keimanan tadi. Harus ada kekokohan, harus ada keistiqomahan terus-menerus di atas keimanan tersebut. Nah, tidak kemudian dia beriman pada awal hidupnya, kemudian pada akhir hidupnya hilang keimanan tersebut, tidak istiqomah dia. Nah, maka ini tidak sempurna keimanannya atau bahkan bisa batal keimanannya apabila kemudian dia berubah. Nah, keimanan yang ada dalam hatinya meninggalkan akidah-akidah yang benar. Maka ini adalah suatu yang berbahaya bagi seorang muslim, bagi seorang insan. Hendaknya dia beristiqamah terutama di atas akidah yang benar. Ini yang paling ditekankan dan yang paling menjadi pokok dari keimanan, yaitu akidah-akidah yang benar. Nah. Adapun amalan-amalan, baik itu amalan hati atau amalan anggota badan, maka itu kemudian akan mempengaruhi seorang muslim di pada apa, bertambahnya keimanan dan berkurangnya keimanan. Nah, bertambahnya keimanan atau berkurangnya keimanan. Baik. Kita akan membaca syarah selanjutnya dari Al-Alamah Al-Faqih Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى قوله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. Perkataannya, perkataan sang penanya, قل لي في الإسلام, katakan kepadaku tentang Islam suatu perkataan yang aku tidak perlu menanyakan kepada yang selainnya atau kepada seorang pun selainmu. Qala ya'ni qawlan yakunu jami'an wadihan, yakni suatu perkataan yang sifatnya mengumpulkan makna-makna yang banyak, dan juga perkataan tersebut adalah perkataan yang jelas, bayinan, ya jelas, wadihan, bayinan, jelas dan gamblang, la as'alu ahadan ghayraka fihi, yang aku tidak perlu bertanya kepada seorang pun selainmu tentang perkataan tadi. Setelah aku mendengarnya darimu, maka aku tidak perlu lagi berkata atau bertanya kepada seorang pun, karena itu sudah jelas bagiku dan aku tinggal mengamalkannya. Itu yang diminta oleh orang tadi dan ditanyakan oleh orang tadi. Qala fa qala lahun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, maka nabi pun bersabda kepadanya, qul amantu billahi tsumma istaqim, katakanlah aku beriman kepada Allah kemudian istiqamahlah. Nah. Qala rahimahullah, amantu billah hadza bil qalbi. Perkataannya amantu billah, berimanlah atau aku beriman kepada Allah ini dengan hati. Ya, ini pada asalnya dengan hati, keimanan itu dengan hati pada asalnya. Nah, namun termasuk dalam makna keimanan sebagaimana yang kita sebutkan adalah apa-apa yang kemudian tercermin dari amalan anggota badannya, dan juga termasuk dalamnya adalah amalan lisan, perkataan-perkataan lisan. Ini juga termasuk dari makna keimanan. Tapi pada asalnya keimanan itu adalah di dalam hati seseorang. Qala wal istiqamatu takunu bil amal. Dan keistiqamahan itu maka dikerjakan dengan amalan. Istiqamah itu terwujud dengan amalan. Jadi keimanan kepada Allah itu dengan hati, kemudian keistiqamahan itu dengan amalan anggota badan. Nah. Qala fa'atahu an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam kalimataini tatadammanani ad-dina kullahu. Maka Allah atau Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan kepadanya jawaban dengan dua kalimat yang mengandung agama secara keseluruhan. Qala rahimahullah, fa amantu billah, maka perkataan aku beriman kepada Allah yashmulu imanan bikulli ma akhbarallahu bihi azza wa jalla an nafsihi. Maka perkataan aku beriman kepada Allah ini mencakup seluruh keimanan terhadap apa-apa yang dikabarkan oleh Allah azza wa jalla tentang dirinya sendiri, wa anil yaumil akhir, dan tentang hari akhir, wa an rusulihi wa an kulli ma arsala bihi, dan juga tentang rasul-rasulnya dan tentang seluruh apa yang Allah subhanahu wa ta'ala mengutus rasul tadi dengannya. Jadi mencakup seluruh keimanan sebenarnya. Keimanan kepada Allah itu membuahkan keimanan kepada malaikat, membuahkan keimanan kepada hari akhir, membuahkan keimanan kepada para rasul, membuahkan keimanan kepada kitab-kitab Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi rukun-rukun iman yang enam, intinya ada pada keimanan yang pertama, keimanan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian keimanan-keimanan yang lain adalah buah dan cabang daripada keimanan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka perkataan amantu billah, aku beriman kepada Allah, berarti sebenarnya beriman kepada enam rukun iman tadi. Ya, karena kita beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka kita beriman dengan apa yang disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala berupa adanya malaikat, adanya para rasul, adanya hari akhir, adanya qada dan qadar. Qala rahimahullah wa tatadammanu aydan al-inqiyad, dan juga keimanan itu mengandung makna ketundukan. Ketundukan kepada syariat Allah subhanahu wa ta'ala, menjalankan apa yang Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan, menjauhkan apa yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah ketundukan, itu makna keimanan. Jadi tidak hanya keimanan yang ada dalam hati berupa keimanan kepada Allah, kepada Rasul, kepada hari akhir, tapi juga ketundukan dengan anggota badan, ketundukan dengan amalan-amalan anggota badan yang kemudian mengikuti syariat Allah subhanahu wa ta'ala yang diturunkan kepada para rasul. Itulah enam yang tercakup dalam keimanan. Qala wa li hadza qala, oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tsumma istaqim, kemudian istiqamahlah." Qala wa huwa mabniun 'alal iman. Dan keistiqaman ini dibangun di atas keimanan. Wa min thamma ata bi tsumma. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan lafaz tsumma, kemudian. Ad-dalatu 'ala tartib. Yang lafaz tsumma itu kemudian menunjukkan kepada tertib, urutan. Nah, urutan. Artinya keimanan terlebih dahulu, kemudian istiqamah. Keimanan terlebih dahulu, kemudian istiqamah. Karena yang namanya keistiqamah itu mabniun alal iman, dibangun di atas keimanan. Seorang ketika memiliki keimanan dan kemudian kuat keimanannya, maka dia akan istiqamah di atas keimanan tersebut. Keimanan yang dimilikinya akan membawanya kepada sikap istiqamah. Maka di sini ada lafaz tsumma yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini menunjukkan tertib. Ketika seorang memiliki keimanan, maka dengan keimanan yang tersebut dia akan mendapatkan dan akan bersikap dengan sikap istiqamah. Qala wal istiqamatu, di sini ada wa-nya tapi ini sepertinya kurang tepat. Wal istiqamatu luzumu as-siratul mustaqim, dan keistiqamahan adalah luzumu siratul mustaqim, dia tetap berada di atas jalan yang lurus. Siratul ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin, jalannya orang yang sudah Allah subhanahu wa ta'ala berikan kenikmatan kepada mereka dari kalangan para nabi, dari kalangan orang-orang yang jujur dalam keimanannya, dari kalangan orang-orang yang syahid dan orang-orang yang soleh. Inilah istiqamah, berada di atas jalannya mereka, orang-orang yang sudah Allah Subhanahu wa taala berikan kenikmatan, empat golongan yang merupakan penghuni Jannatul Firdaus, penghuni surga yang paling tinggi Jannatul Firdaus. Nah, maka bukanlah suatu keistiqomahan apabila seorang mengerjakan suatu amalan secara terus-menerus, tapi ternyata amalan tersebut bukanlah amalan yang dicontohkan oleh para nabi. Nah, juga bukan pula amalan yang dilakukan oleh para sahabat, yaitu para sahabat orang-orang yang soleh, orang-orang yang jujur dalam keimanannya. Nah, maka apabila dia istiqamah dalam perkara-perkara yang tidak disunnahkan, tidak disyariatkan, maka itu bukan keistiqamahan. Karena keistiqamahan sebagaimana yang disebutkan di sini, dia berada di atas as-siratul mustaqim, di atas jalan yang lurus. Nah, maka apabila seorang sudah mengetahui mana jalan yang lurus, mana jalan yang memang digariskan oleh para nabi, terutama bagi umat Islam adalah jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika sudah dia mengetahuinya, maka istiqamahlah, jangan meniti jalan tersebut, bukan kemudian dia menyimpang dari jalan tadi, nah, meninggalkan jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena godaan syubhat atau godaan syahwat. Maka inilah yang kemudian menyimpangkan seorang dari keistiqamahan, menyimpangkan seorang dari siratul mustaqim. Qala wa mata bana al-insanu hayatahu ala hatainil kalimatain fa huwa sa'idun fid dunya wa fil akhirah. Dan apabila seorang manusia itu membangun kehidupannya di atas dua kalimat ini, beriman kepada Allah kemudian istiqamah, berusaha untuk menambah keimanannya kepada Allah, memperkuat keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian terus menerus dia istiqamah dalam keimanan tersebut, maka dia adalah sa'idun fid dunya, adalah orang yang berbahagia di dunia dan juga di akhirat. Nah, berbahagia di dunia karena memang Allah Subhanahu wa taala sudah menjanjikan bagi orang yang beriman dan beramal soleh, nam lanuhyiyannahu hayatan thayyibah, aku akan memberikan atau kami akan memberikan kepadanya kehidupan yang baik. Lanuhyiyannahu hayatan thayyibah, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kehidupan yang baik bagi orang yang mau beriman dan beramal soleh, nah, apalagi ditambah keistiqomahan dia di atas keimanan dan amal soleh tersebut, maka akan diberikan kehidupan yang baik. Maka siapa yang lebih berbahagia di dunia ini daripada orang yang kemudian beriman dan beramal soleh, kemudian beristiqamah di atas jalan tersebut, karena memang dia mendapatkan janji Allah di mana Allah Subhanahu wa taala akan memberikannya kehidupan yang baik, hayatan thayyibah. Ditambah lagi wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, dan kami kemudian akan memberikan balasan baginya dengan yang lebih baik dari apa yang sudah mereka amalkan di dunia dahulu. Ya, ini balasan bagi mereka di akhirat. Mereka akan bahagia di dunia dalam mendapatkan hayatan thayyibah, kehidupan yang baik. Nah, kemudian di akhirat mereka akan berbahagia pula dengan mendapatkan balasan-balasan yang melimpah dari Allah Subhanahu wa taala yang tidak ada batasnya. Qala وفي هذا الحديث من الفوائد dan dalam hadis ini terdapat faedah-faedah. Al-ula hirsus sahabati radhiyallahu anhum ala su'ali amma yanfa'uhum fi dinihim wa dunyahum. Di dalamnya terkandung faedah bahwasanya para sahabat itu memiliki semangat, para sahabat radhiyallahu anhum memiliki semangat untuk bertanya tentang perkara-perkara yang berguna bagi mereka dalam perkara agama mereka dan perkara dunia mereka. Nah, lisan mereka selalu bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada kesempatan untuk bertanya, mereka bertanya. Kalau ada sesuatu yang mereka tidak mengerti, kalau ada sesuatu yang mereka butuhkan untuk perkara agama mereka, maka mereka bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak kemudian diam, tidak kemudian malu. Nah, mereka bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena mereka tahu itu akan bermanfaat baginya itu akan membawa kebaikan bagi hidup mereka, akan membawa kebahagiaan bagi diri mereka. Qala wa minha aqla Abi Amrin au Abi Amrah. Wa minha aqlu Abi Amrin au Abi Amrah. Ya, dan diantaranya adalah apa yang difahami oleh Abi Amr dan Abi Amrah. Wallahu alam. Apa maksud dari kalimat Syekh di sini, wallahu alam. Qala haitsu sa'ala hadha su'al al-'azima alladhi fihi an-nihayatu. Di mana Abi Amr di sini bertanya dengan soal yang besar ini, soal yang agung ini, di mana di dalamnya adalah ada nihayah, ada suatu puncak daripada agama Islam, suatu puncak dari suatu yang bisa ditanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bertanya dengan suatu perkara yang memang sangat penting, suatu perkara yang memang dibutuhkan oleh setiap insan, setiap muslim dalam kehidupannya. Qala wa yastaghni an su'ali ayi ahadin, dan kemudian dia mencukupkan dengan pertanyaan tersebut untuk bertanya kepada yang selainnya selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Haitsu qala, di mana Abi Amr di sini berkata, qulli fil Islam qawlan la as'alu anhu ahadan ghairak. Katakan kepadaku di dalam keislaman ini suatu perkataan yang aku tidak perlu untuk bertanya kepada seorang pun selainmu. Nah, maka di sini kita mendapatkan faedah memang bahwasanya Abu Amr ini memiliki akal yang cerdas, memiliki pandangan yang jeli dan kemudian pikiran yang mendalam. Ya, dia ingin bertanya dengan suatu untuk apa, mendapatkan suatu jawaban yang membawakan kemanfaatan bagi dia, dan dia ingin mendapatkan jawaban yang paling mendalam, jawaban yang paling mendasar, jawaban yang paling asasi. Nah, dalam satu pertanyaan tersebut, ya, itu berarti Abu Amr ingin bertanya tentang suatu yang sangat penting di dalam agama Islam ini, bukan suatu perkata suatu perkara yang remeh, yang bisa dianggap remeh. Nah, tapi suatu perkataan yang sangat penting dalam agama Islam ini. Qala wa minha, dan di dalamnya, annahu ajma'u wasiyatin wa anfa'u wasiyatin. Bahwasanya wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah wasiat yang paling mendalam dan paling bermanfaat. Ma tadammanahu hadzal hadis, yaitu yang dikandung dalam hadis ini, itulah yang paling wasiat yang paling bermanfaat dan wasiat yang paling mendalam. Qala al-imanu billahi thumma al-istiqamatu ala dzalika, yaitu keimanan kepada Allah kemudian keistiqamahan di atas keimanan tadi. Biqaulihi, dengan sabdanya, amantu billahi thumma istaqim, aku beriman kepada Allah kemudian beristiqamah. Nah, ini faedah yang kedua yang disebutkan oleh beliau. Qala rahimahullah as-salisatu anna al-iman billah la yakfi anil istiqamah. Keimanan kepada Allah subhanahu wa ta'ala la yakfi anil istiqamah, balam. Nah, ini agak rancu. Bala buddha min iman billah wa istiqamah fi ala din. Keimanan kepada Allah subhanahu wa ta'ala itu tidaklah cukup. Artinya harus seorang beristiqamah di atasnya. Ya. Jadi keimanan itu harus dibarengi dengan keistiqamahan. Keimanan saja kepada Allah subhanahu wa ta'ala itulah sesuatu yang baik. Tapi kalau dia tidak istiqamah di atasnya, maka tidak akan sempurna keimanan tersebut. Dan tidak akan berguna nantinya di hari akhir. Nah, di mana seorang misalnya beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beriman kepada apa yang kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bawa pada awal kehidupannya, tapi dia kemudian tidak istiqamah, kemudian pada akhir kehidupannya dia berbalik, meninggalkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ini tidak berguna keimanan yang ada pada awal kehidupannya. Nah, maka haruslah keistiqomahan tersebut disertai dengan haruslah keimanan tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala disertai dengan keistiqomahan. Qala balla budda min imani billahi wa istiqamatin ala dini. Bahkan haruslah dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia beristiqamah di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Qala rahimahullahu taala ar-rabi'atu anna ad-din al-islamiyya mabniun ala hadain al-amrayn. Bahwasannya agama Islam itu dibangun di atas dua perkara ini. Qala al-imanu wa mahalluhu al-qalb. Keimanan dan tempatnya keimanan tersebut ada di hati, yang sudah kita sebutkan bahwasanya keimanan walaupun pada asalnya adalah di hati, namun kemudian termasuk dalam keimanan tersebut adalah amalan-amalan dengan anggota badan dan juga ucapan-ucapan dengan lisan. Qala wal istiqamatu wa mahalluha al jawarih. Dan perkara yang kedua yang termasuk pondasi dari agama ini adalah keistiqamahan, dan tempatnya keistiqamahan tersebut adalah al jawarih, anggota badan. Qala wa in kana lil qalbi minha nasibun. Walaupun sebenarnya hati tersebut juga memiliki bagian daripada keistiqamahan, lakin al-asla annaha fil jawarih wallahu alam. Akan tetapi pada asalnya keistiqomahan tersebut adalah dengan anggota badan wallahu alam. Ya, jadi dia harus beristiqomah untuk melakukan dan melaksanakan syarat-syarat Allah Subhanahu wa taala dengan anggota badannya itu pada asalnya, namun juga di dalam hati itu juga harus ada keistiqomahan. Ada bagian dari istiqamah tersebut, yaitu dia istiqamah di atas keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga istiqamah di atas amalan-amalan hati, selalu berharap kepada Allah, bertawakal kepada Allah, dan yang lain sebagainya dari amalan-amalan hati. Wallahu a'lam bishawab. Ini akhir dari pembahasan kita terhadap hadis yang ke-21 ini tentang keimanan dan keistiqamahan. Nah, yang merupakan inti daripada agama Islam. Nah, maka kita akan masuk kepada pembahasan hadis yang selanjutnya, di mana di dalam cetakan ini diberikan judul At-Tariqu Ilal Jannah, jalan menuju surga. Nah, kita akan baca apa yang disebutkan oleh Imam Nawawi tentang hadis yang ke-22 ini. Qala rahimahullah an Abi Abdillah Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhuma. Dari sahabat Abu Abdullah Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhuma. Jabir bin Abdullah dan bapaknya Abdullah adalah sahabat. Anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala. Bahwasanya ada seorang laki-laki yang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia berkata, "Ara'aita idza shallaitul maktubat wa sumtu ramadhan wa ahlaltu al-halala wa harramtu al-haram wa lam azid 'ala dhalika shay'an a'adkhulul jannah?" Bagaimana pendapatmu? Itu bertanya kepada Rasulullah, "Bagaimana pendapat engkau wahai Rasulullah apabila aku melakukan sholat yang diwajibkan, sholat-sholat wajib, dan kemudian aku juga berpuasa Ramadan, melakukan puasa yang wajib, wa ahlaltul halal, kemudian aku meyakini kehalalan dari perkara-perkara yang halal, menghalalkan yang halal dan mengharamkan yang haram, dan aku tidak menambah dari perkara tersebut, apakah bisa kemudian dengannya aku masuk dalam surga?" Yaitu aku melakukan yang wajib-wajib saja dan meninggalkan yang haram-haram saja. Nah, tidak mengerjakan yang sunnah, tidak mengerjakan atau tidak meninggalkan yang makruh. apakah bisa dengannya aku masuk ke dalam jannah? Maka Rasulullah bersabda, qala na'am, ya. Nah, Rasulullah menjawab, ya, dia, engkau bisa masuk dalam al-jannah dengan amalan tersebut. Melakukan sholat yang wajib, mengerjakan puasa yang wajib, nah, menghalalkan yang halal, itu meyakini kehalalannya, dari perkara-perkara yang halal, tidak kemudian mengharamkan sesuatu yang halal, dan juga tidak menghalalkan sesuatu yang haram, meyakini keharaman suatu perkara yang haram, kemudian meninggalkannya, maka ini semua akan mengantarkan seorang ke dalam al-jannah. Hadisnya ada hadis yang diriwayatkan oleh Muslim. Ya, nanti kita akan baca syarahnya. Ya, bukan kemudian seorang ketika membaca hadis ini kemudian mencukupkan dengan perkara-perkara yang wajib saja, kemudian meninggalkan perkara-perkara yang sunnah, atau kemudian meninggalkan perkara-perkara yang haram saja, kemudian mengerjakan perkara-perkara yang makruh. Kita akan baca penjelasannya, karena dengan penjelasan tersebut kita akan lebih memahami apa yang dimaksud oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sini. Yaitu secara ringkasnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin memberikan kemudahan bagi orang ini. Sepertinya orang ini adalah orang yang baru memahami Islam. Jadi diberikan kemudahan baginya supaya apabila dia sudah kokoh keislamannya, kemudian pemahamannya tentang keislamannya sudah lebih luas, maka kemudian dia akan mulai bersemangat dan ingin mengetahui perkara-perkara yang bisa menambah tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ingin mengerjakan amalan-amalan yang sunnah, yang kemudian dia menjadi orang yang dicintai oleh Allah, lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebenarnya di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin memberikan kemudahan. Jangan sampai kemudian orang ini lari dari dakwah Islam ini karena ternyata Islam ini terlalu berat. Sudah mewajibkan perkara-perkara yang wajib, ternyata masih ada perkara-perkara yang sunnah yang kemudian harus dikerjakan pula. Jadi Allah alam, kita akan membaca nanti penjelasannya dari Al-Imam Ibnu Daqiq Al-Aid dan juga Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala, insyaallah pada kesempatan yang akan datang billahi taala. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan dapat bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.